Apa hukum memenuhi undangan orang yang telah ditakdir? Ya. Ya, Allah alam di sini lihat ada mafasid, hal-hal yang dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan, pengaruh buruk apa tidak. Kalau ada hal yang dikhawatirkan seperti itu, maka kita tidak usah menghadirinya. Tapi kalau tidak ada, maka hukum asalnya undangan, terutama walimah, wajib didatangi.